bukan salahmu sayang, bukan pula salahku bila kita berpisah. Kau tinggalkan diriku, bagiku tak mengapa asal kau bahagia. Biarlah diriku menderita, asal kau bahagia. Ku tahu hatimu sayang, selalu rindu padaku, walau tak mungkin bersatu. Sakit hatimu sayang, lebih sakit hatiku pedih. Oh, oh pedih. Biarlah diriku menderita, asal kau bahagia.